Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini insyaallah taala. Baik, sebagaimana biasa kita mempelajari kitab Arba'in Nawawi, kumpulan 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan hadis yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam ada lima dan kita wajib mengamalkan semua rukun Islam tanpa dipilah dan tanpa dipilih. Barakallahu fiik. Kemudian kita masuk pada hadis yang keempat. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadis ar-rabi'. Hadis yang keempat. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan beliau memiliki banyak keutamaan. Barakallahu fikum. Di antaranya beliau sebagai ulama ushabah. Sebagai ulamanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau termasuk ahli qiraah di kalangan para sahabat. Sehingga masyhur di kalangan sahabat qiraatu Abdullah ibn Mas'ud. Qiraahnya Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Man arada ayyaqra al-Qur'ana ratban kama unzil falyaqra bi qiraati Abdullah ibn Mas'ud." Ya, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an ya seperti baru diturunkannya, masih basah, masih fresh, maka hendaknya dia membaca dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Barakallahikum. Dan beliau ini barakallahikum termasuk qadhi, ya, hakim dari kalangan para sahabat. Barakallahikum. Banyak di kalangan para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bimbingan hukum kepada Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fikum. Jadi Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Qala Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqu. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang yang jujur lagi dibenarkan. Barakallahikum. Kalimat haddatsana barakallahikum ini merupakan kalimat yang menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dalam keadaan kami hadir di tempat tersebut. Baik. Wa huwa ash-shadiqul masduq. Kalimat ini adalah kalimat taukid, menekankan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami dalam keadaan beliau adalah seorang yang jujur. Tanpa disebutkan as-shadiqul masduq, sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang jujur. Beliau telah menyampaikan risalah ini kepada umat Islam. Telah menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan baik apa yang telah diwahyukan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Beliau adalah seorang yang jujur dan khabar yang beliau sampaikan dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna ahadakum yujma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya salah seorang di kalangan kalian, yakni masing-masing kita, masing-masing manusia, proses penciptaannya dikumpulkan di rahim ibunya, di perut ibunya, selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah adalah qutratun minal mani, yakni tetesan-tetesan air mani. Ini nutfah. Barakallahu'alaikum. Baik, dari hadis ini, dari kalimat ini barakallahu'alaikum, baik, air mani yang masuk ke rahim seorang wanita barakallahu'alaikum, yakni suami dengan istrinya barakallahu'alaikum, ini memancar barakallahu'alaikum. Di dalam ayat Al-Quran disebut dengan ma'un dafi, air yang memancar dengan kuat. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tetesan-tetesan air mani tersebut dan dikumpulkan di rahim istrinya, yakni di rahim ibu barakallahu'alaikum. Selama 40 hari berupa nutfah, yakni terkumpul. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalika. Kemudian selama 40 hari berikutnya berubah menjadi alaqah. Alaqah adalah qita'atun minad dam, yakni kumpulan darah, yakni gumpalan darah. Barakallahu fikum. Dari mani menjadi darah, barakallahu fikum, ini proses selama 40 hari. Tidak menunjukkan tetesan mani langsung berubah menjadi darah, tidak. Tetapi proses 40 hari. Mani itu hari demi hari warnanya semakin keruh. Yang asalnya putih menjadi agak kemerah-merahan sampai 40 hari berikutnya sempurna warna merahnya. Menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian selama 40 hari berikutnya tayyib berubah menjadi mudghah qit'atun minal lahmi, yakni potongan-potongan daging. Kalau kita membahasakan sekarat daging. Baik. Nah, mudghah ini barakallahikum juga proses dari segumpal darah menjadi potongan daging. Selama 40 hari berikutnya. Baik. Jadi proses dari mani ke mudghah ini sempurna 120 hari, sama dengan 4 bulan. Thumma yursalu ilaihil malaku. Setelah 4 bulan, kemudian malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanfuhu fihi ruha, untuk meniupkan di dalamnya ruh. Ar-ruh ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kehidupan. Barakallahu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat tadi diperintah untuk mencatat 4 perkara. Barakalahikum. Baik. 4 perkara ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan adalah seorang malaikat. Baik. Bikat bi rizki. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencatat kadar rizkinya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan ar-rizqu huna ma yanfa ma yantafi'u bihi al-insanu. Rizki yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia, atau sesuatu yang bisa diambil kemanfaatannya oleh manusia. Wa huwa nau'ani. Rizki yang dimaksud di sini ada 2 macam. Yang pertama adalah rizkun yaqumu bihil badanu. Rizki yang bisa menegakkan badan seseorang. Yakni badan seseorang bisa tegak, bisa hidup. Barakalakum. Yang kedua, wariskun yakumu bihid dinu. Rizki yang agama seseorang bisa tegak. Adapun rizki yang pertama, yang bisa menegakkan badan seseorang dari makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, barakalakum. Semuanya termasuk rizki yang bisa dirasakan oleh badan manusia. Barakalahikum. Yakni takaran rizkinya berapa, kapan saja dia mendapatkan rizki. Barakalahikum. Bagaimana jenis rizkinya, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rizki yang kedua adalah rizki berupa ilmu. Islam, iman, barakalakum, dan akhlakul karimah, semuanya adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memperbagus kualitas agama seseorang. Barakalakum. Dan 2 jenis rizki di sini adalah rizki yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum masing-masing kita lahir di dunia ini. Barakalakum. Kemudian yang kedua, bikat dirizkihi wa ajalihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang malaikat untuk mencatat ajalnya. Ai muddata baqaihi fi hadhihi dunya. Yakni seukuran berapa lama manusia ini bisa hidup di dunia ini. Barakallahu fikum. Masing-masing manusia ini berbeda-beda kadar waktu hidupnya di dunia ini. Yakni umur masing-masing kita berbeda-beda. Baik, di antara manusia ada yang meninggal dunia dalam keadaan baru saja dilahirkan. Barakallahu fikum. Ada yang meninggal dunia sebulan setelahnya, atau 1 tahun setelahnya, atau ketika umur 5 tahun, atau ketika umur 10 tahun, dan seterusnya. Barakalahikum. Masing-masing umat dari umat Nabi kita Muhammad, kemudian umat para nabi dan para rasul sebelum kita, itu juga berbeda-beda kadar umurnya, panjang pendeknya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Fala bisa fihim. Baik. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tinggal di tengah-tengah kaumnya ya selama 50 tahun. Illa khamsina ama. Afan, tinggal di tengah-tengah kaumnya alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun. Baik, dikurangi 50 tahun, yakni 950 tahun. Umur yang sangat panjang. Barakallahu fikum. Baik, umat-umat para nabi sebelumnya umurnya panjang-panjang. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menghabarkan dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan a'dzarallahu ilam ri'in akhir ajalihi khamsina sanatan. Sittuna sanatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada umatku akhir dari hayat mereka 60 tahun. Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia dan umur beliau 63 tahun. Demikian pula sahabat Abu Bakar Siddiq umurnya 63 tahun. Demikian pula sahabat Umar bin Khattab 63 tahun. Sahabat Utsman bin Affan berbeda, ya, lebih lama. 83 tahun. Sahabat Ali 60 sekian tahun. Dan seterusnya. Jadi masing-masing kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kadar ajalnya. Barakallahu fikum. Kita tidak tahu ya, kapan ajal masing-masing kita menjemput kita. Barakallahu fikum. Bisa jadi sebentar lagi. Bisa jadi satu jam lagi. Satu hari lagi. Satu bulan lagi. Masing-masing kita tidak ada yang tahu. Oleh karena ini barakallahu fikum, maka yang sangat dianjurkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk memperbanyak amal. Ya. Badiru bil a'mali fitanan. Hendaknya kalian bersegera di dalam melakukan amalan sebelum datangnya fitnah. Wa minal fitnah al ajal, al maut. Di antara fitnah ketika ajal, kematian menjemput kita. Baik, demikian pula Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan dalam hadis yang lainnya, i'malu fakullun muyassarun lima hulikalahu. Beramallah. Dikarenakan masing-masing kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sebuah amalan yang telah digariskan kepadanya. Barakallahu fikum. Bagi orang-orang yang bakal beruntung, yang bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Bagi orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ahlus syaqawah, orang yang sengsara, akan dimudahkan mengamalkan amalan-amalan yang jelek. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, masing-masing kita tidak tahu apakah termasuk syaqiyun, orang yang berbahagia, mas'alullah Subhanahu wa taala minhum, amin ya rabbal alamin, apakah termasuk orang yang bakal sengsara, naudzubillah. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan kita untuk beramal. Barakallahu fikum. Setiap kali terbetik di dalam benak kita melakukan aktivitas yang jelek, tepis sejauh-jauhnya. Khawatir ini termasuk kemudahan melakukan kejelekan. Tepis sesegera mungkin. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan ajal. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan ajal seseorang apabila ajal tadi sudah menjemputnya. Barakallahu fikum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mendahulukan ajal menjemput sebelum waktunya. Barakallahu fikum. Baik. Dan ketika ajal sudah menjemput salah seorang di kalangan kita, barakallahu fikum, itu pertanda Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan rizkinya kepada orang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih menyatakan, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Seorang jiwa tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia sampai dia menyempurnakan rizkinya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, biqadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Yang ketiga adalah amalannya. Amalan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah fulan yang lahir di dunia ini beramal dengan amalan-amalan yang baik ataukah tidak? Barakallahu fikum. Apakah si Allan dia akan beramal dengan amalan yang jelek ataukah tidak? Barakallahu fikum. Jadi amalan ini sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Tetapi masing-masing kita tidak tahu. Ya. Kita ini akan mendapatkan husnul khatimah ataukah tidak? Barakallahu fikum. Sehingga kita dianjurkan banyak-banyak beramal. Beramal soleh. Beramal kebajikan. Barakallahu fikum. Setiap kali muncul dalam diri kita kejelekan, kita senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak. Baik. Mengganti amalan kejelekan dengan amalan kebaikan. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Wasakiyun aw sa'idun. Ini yang keempat. Kita ini termasuk orang yang berbahagia ataukah orang yang sengsara. Barakallahu fikum. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi surga ahlan penduduknya. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menetapkan bagi neraka ahlan penduduknya. Barakallahu fikum. Dari kalangan jin dan manusia. Barakallahu fikum. Telah ditetapkan ada yang menjadi ahlul jannah, ada yang menjadi ahlul nar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَمِنْهُمْ شَكِيٌ وَشَعِيدٌ. Di antara mereka ada yang berbahagia, dan di antara mereka ada yang sengsara. Barakallahu fikum. فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ lahum fiha zafirun wa shahiq. Baik. Adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di neraka. Mereka mendapatkan hukuman dan siksaan di sana. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa man syaa illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Penduduk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Barakallahu fikum. Demikian pula, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Demikian pula orang-orang yang berbahagia, tempatnya di surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Barakallahu fikum. Ini empat perkara yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang sebelum lahir di dunia ini. Dan ini merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita semua wajib beriman dengannya. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan rizkinya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ajalnya. Kemudian yang ketiga, Allah menetapkan amalan kita baik atau tidaknya. Kemudian yang keempat, Allah menetapkan kita bakal menjadi orang yang bahagia atau yang sengsara. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa wallahi alladzi la ilaha ghairu. Maka demi Allah, yang tidak ada ilah yang berhak diibadai selain Allah. Kalimat ini barakallahuikum, di antara para ulama ahli hadis menyatakan mudraj, yakni ucapan Abdullah bin Mas'ud yang dimasukkan dalam hadis. Ucapan sahabat yang bercampur dengan hadis. Barakallahuikum. Tetapi para ulama yang lainnya menyatakan ini bukan ucapan Abdullah bin Mas'ud, tetapi termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua ini dibenarkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu. Hukum asal dalam hadis tidak ada yang mudraj. Hukum asal pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tercampurkan sedikit pun dari ucapan manusia. Barakalaikum. Kecuali apabila ada dalilnya. Kecuali apabila ada pengakuan dari sahabat tersebut bahwasanya ini ucapanku. Barakalaikum. Selama tidak ada dalil atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya lafaz tersebut adalah bagian dari ucapan sahabat, maka hukum asalnya semuanya adalah hadis. Barakalaikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pernyataan setelahnya dengan menyebutkan tauhid al-uluhiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan sumpah demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadai selainnya. Barakalaikum. Jadi menunjukkan perkara yang akan datang setelahnya adalah perkara yang sangat muhim, yang sangat sayyid penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di kalangan kalian, sungguh dia setiap harinya mengamalkan amalan-amalan penduduk jannah. Dia sholat 5 waktu. Sholat berjamaah. Berpuasa. Haji. Bersadaqah. Infak. Birrul walidain. Menyambung hubungan silaturahim. Senantiasa jujur. Dan semua akhlaknya penduduk surga dia laksanakan. Fayasbiku alaihil kitabu. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sampai mengesankan tidak ada jarak lagi antara dia dan surganya Allah kecuali satu dira', satu hasta, sangat dekat antara dia dengan surga. Fayasbiqu alaihil kitabu, tetapi barakallahuikum, catatan takdir mendahuluinya. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak dengan kehendak yang lain. Dan ini merupakan keputusan Allah, merupakan takdirnya Allah. Faya'malu bi'amali ahli nar, tiba-tiba di penghujung hayatnya, orang tadi melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Ya, dia bermaksiat kepada Allah. Fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Ini merupakan keputusan Allah, takdirnya Allah. Kita tidak bisa protes. Ya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tega melakukan ini? Ya, padahal si fulan dulunya dikenal. Ya, orang yang baik. Dikenal dengan kesolehannya. Dikenal dengan kejuhutannya. Dikenal dengan ilmunya. Dengan keimanannya dan seterusnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Ya, kita tidak boleh bertanya, kenapa kok demikian? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, akan tetapi manusialah yang ditanya, kenapa kalian melakukan ini, melakukan itu. Barakallahuikum. Semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala ada hikmahnya. Barakallahuikum. Baik, kemudian wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya salah seorang di kalangan kalian ada yang mengamalkan dengan amalan-amalan penduduk neraka. Na'udzubillah. Ya. Kalau kita menyaksikannya, ya, kita ini sangat mustahil mengharapkan kebaikan orang tadi. Ya, setiap harinya dia itu tidak pernah sholat, ya, tidak pernah berbuat baik, barakallahikum, dikenal dengan kejelekannya, barakallahikum. Sehingga mengesankan tidak ada jarak lagi antara dia dan nerakanya Allah kecuali hanya satu hasta. Ya. Barakallahikum. Kebanyakan orang sudah menyatakan si fulan ini orang yang jelek. Barakallahikum. Fayasbiqu alaihi alkitabu, tetapi catatan takdir mendahuluinya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan kehendak yang lain. Barakallahikum. Fayakmalu bi'amali ahli jannah, di penghujung hayatnya orang tersebut barakallahikum mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui sekian banyak kesalahan-kesalahannya. Dia memperbagus kualitas agamanya. Barakallahikum. Di dalam hadis-hadis yang lainnya banyak disebutkan semisal dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Seperti sebuah hadis yang menjelaskan tentang pembunuh 100 nyawa. Barakallahikum. Dia sebelumnya berada di lingkungan yang jelek. Di lingkungan orang-orang yang beramal kemaksiatan. Bahkan dia termasuk salah satu pelakunya. Pembunuh berdarah dingin. Barakallahikum. Dia telah berhasil membunuh 99 nyawa. Setelah itu dia mendapati tanda-tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Adanya perasaan menyesal pada dirinya. Muncul keinginan ingin bertaubat kepada Allah, menghilangkan semua dosa-dosanya, kembali di jalan yang benar. Akhirnya dia mendatangi seorang abid, seorang ahli ibadah. Ya. Kalau bahasa kita dia mendatangi kiai. Ya, mendatangi ustadz, ulama. Orang ini barakallahikum kelihatan sholat terus, ibadah, puasa terus. Saya ingin seperti dia. Didatangi. Ketika bertanya, saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah masih terbuka untuk saya pintu taubat? Barakallahikum. Seorang yang ahli ibadah tetapi tidak memiliki ilmu, dia berfatwa tanpa ilmu, menyatakan engkau tidak akan diterima taubatnya, sudah tertutup pintu taubat darimu. Barakallahikum. Maka orang tadi marah dan membunuh orang yang beribadah tadi, ya, seorang abid tadi. Barakallahikum. Jadi lengkap membunuh 100 nyawa. Kemudian setelah itu dia menyesal mendatangi seorang alim. Barakallahikum. Seorang yang berilmu, didatangi dan ditanya, orang yang berilmu tadi menjawab sesuai dengan ilmu. Seorang alim tadi menjawab, bahkan pintu taubat terbuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk antum. Barakallahikum. Sehingga orang tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha. Kemudian sang alim tadi menasehatkan supaya dia pindah dari lingkungan jelek ke lingkungan yang baik. Di sana barakallahikum banyak orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana banyak taklim. Di sana banyak ilmu ditebarkan, barakallahikum. Sehingga laki-laki tadi menjalankan nasihat sang alim, pindah ke tempat, barakallahikum, yang banyak di sana orang-orang soleh. Baik, kemudian ajal menjemputnya. Ya, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi di sini. Fayakmalu bi'amali ahlil jannah. Di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, barakallahikum, bahwasannya barakallahikum, sebuah kabilah di kota Madinah ya, satu penduduk desa masuk Islam. Ternyata ada seorang yang menunda keislamannya. Dia tidak langsung masuk Islam. Baraklah itu. Setelah beberapa bulan dikumandangkan syariat jihad. Baraklah itu. Kemudian semuanya berjihad. Dan laki-laki yang belum masuk Islam tadi baru masuk Islam. Kemudian dia memenuhi seruan jihad dan berjihad fisabilillah. Ternyata dia meninggal terbunuh di situ. Dalam keadaan satu sholat pun belum pernah dia kerjakan. Barakallahu fikum. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan huwa fil jannah. Dia mendapatkan derajat syahid. Barakallahu fikum. Baik, ini menunjukkan barakallahu fikum. Baik. Kebaikan seseorang itu dinilai pada akhir hayatnya. Kebaikan atau kejelekan seseorang ditinjau pada akhir hayatnya. Dia husnul khatimah atau syu'ul khatimah. Fayadahuluha. Maka orang tadi masuk ke dalam surga. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Taib, dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang baiknya akhlak dan adab sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Barakalahikum. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sangat baik adabnya, akhlaknya. Barakalahikum. Beliau menyatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Barakallahu fikum. Ini merupakan adab etika yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui. Ya, orang-orang pegunungan, orang-orang Arab pegunungan yang dikenal dengan kekakuan kepribadiannya, barakallahu fikum, ketika memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dipanggil dengan namanya ya Muhammad, barakallahu fikum. Ini su'ul adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jelek adabnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu wasallam senantiasa membimbing mereka, menjelaskan kepada mereka sesuatu yang baik bagi mereka, barakallahu fikum, sehingga semua para sahabat memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, dianjurkan kepada manusia untuk menekankan pada khabar yang akan dia beritakan apabila beritanya adalah berita yang sangat penting. Ini sangat dianjurkan. Baik, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam hadis ini, apabila beliau tidak menyebutkan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, ini sudah cukup. Barakallahu fikum. Tetapi beliau mendatangkan kalimat tersebut, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, menunjukkan bahwasannya apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam itu termasuk perkara yang penting. Termasuk salah satu rukun iman yang 6, yaitu beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan pada masing-masing manusia rizkinya, ajalnya, amalannya, sengsara atau bahagianya, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga, beriman dengan proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Baik, kita wajib beriman bahwasannya ada proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Ya, proses 40 hari yang pertama berupa nutfah, 40 hari yang kedua berupa alaqah, kemudian 40 hari berikutnya berupa mudghah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya. Beriman dengan adanya hikmah. Beriman dengan adanya hikmah pada proses penciptaan janin di perut ibunya. Barakallahu fikum. Sedikit demi sedikit, yakni kita harus beriman bahwasannya pada penciptaan manusia di dalam perut ibu, sedikit demi sedikit, ini ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dengan hikmah tersebut. Coba kita bayangkan, barakallahu fikum, apabila Allah Subhanahu wa taala menghidupkan janin di dalam perut ibu-ibu kita langsung berupa bayi, ya, tanpa adanya proses, itu sangat memberatkan bagi ibunya. Barakallahu fikum. Tidak ada kesiapan yang kuat, barakallahu fikum, di dalam mengandungnya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bertahap dan diletakkan di dalam kantong yang sangat kuat yang berlapis-lapis. Ila qadarin ma'lum, pada waktu yang telah ditentukan dan telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Kita wajib beriman setelah 4 bulan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam janin di dalam perut ibunya. Yang mana ini disebutkan dalam hadis, "Tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ar-ruha." Barakallahu fikum. Taib. Setelah 4 bulan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh pada janin tersebut, kemudian janin tadi bergerak hidup. Barakallahu fikum. Para ulama kita membahas, ya, apalagi para ulama ahli fikih membahas jauh, barakallahu fikum, terkait dengan ahkam seputar ini, hukum-hukum seputar ditiupkannya ruh atau adanya ruh di dalam janin setelah 4 bulan. Barakallahu fikum. Di antara hukumnya, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, "Idza saqata ba'da nafkhir ruh fihi fa innahu yughsalu wa yukaffanu wa yusallu wa yusalla 'alaihi wa yudfana fi maqabiril muslimin." Apabila, ya, qadarullah, ternyata janin setelah ditiupkannya ruh gugur, barakallahu fikum, maka janin tadi wajib dimandikan, kemudian juga dikafani dan disolati dan dikuburkan di kuburan-kuburan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya, sama saja dengan hukum orang dewasa. Barakallahu fikum. Juga di antara hukumnya diharamkan bagi kita semua untuk menggugurkan janin ini. Barakallahu fikum. Ini kesepakatan para ulama. Setelah janinnya berisi dengan ruh, barakallahu fikum, haram hukumnya dengan kesepakatan para ulama untuk digugurkan. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga ada masalah yang lain. Ternyata pada kandungan ini ada kelainan. Lalu bagaimana apabila ada kelainan pada kandungan ini? Barakallahu fikum. Kemudian pihak medis menyarankan untuk digugurkan supaya ibunya bisa bertahan hidup. Dalam artian, apabila janin yang berkelainan ini, yang diklaim memiliki kelainan ini, tetap dipertahankan, akan membahayakan kesehatan dan nyawa ibunya. Baik, apakah boleh digugurkan janin ini? Para ulama khilaf, berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang menyatakan boleh untuk digugurkan, ada yang menyatakan tidak boleh untuk digugurkan, dikarenakan sudah ada ruhnya. Baik, sama saja dia membunuh seseorang tanpa haknya. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin merojihkan pendapat yang kedua, yakni tidak boleh untuk menggugurkan janinnya setelah adanya kehidupan pada janin tadi. Walaupun diklaim adanya kelainan. Barakallahu fikum. Dan beliau rahimahullah wa ta'ala mengkiaskan dengan dua orang. Yang satunya dewasa, yang satunya masih anak kecil. Ya. Umuran balita. Ternyata dua orang ini sesat, tersesat di padang pasir yang luas. Tidak ada makanan, tidak ada perbekalan. Kemudian mereka berdua ditimpa kelaparan yang sangat. Apakah boleh yang besar membunuh yang kecil kemudian dimakan? Tayib, jawabannya tidak boleh. Dengan kesepakatan para ulama tidak boleh. Ini masuk pada larangan membunuh tanpa haknya. Barakallahu, ancamannya besar. Barakallahu. Kecuali kalau yang kecil ini mati duluan, mati kelaparan. Apakah boleh memakan dagingnya dalam keadaan dia sudah mati? Sebagian para ulama menyatakan boleh, sebagian lagi menyatakan tidak boleh. Yang rajih boleh. Barakallahu. Dikarenakan tayib, kehormatan seorang yang hidup lebih mulia daripada kehormatan seorang muslim yang telah meninggal. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ada masalah yang lainnya. Bagaimana apabila janin tadi belum ditiupkan ruh padanya? Ya, belum sampai 4 bulan sempurna. Belum sempurna 4 bulan. Apakah boleh kandungannya digugurkan atau tidak? Ya. Digugurkan ini dalam artian ada masalah pada kandungannya. Barakallahu fikum. Sebagian para ulama ada yang membolehkan, sebagian lagi melarang. Barakallahu fikum. Yang rajih adalah larangan. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, dan ini di antara ringkasan ana sampaikan pada antum semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Di dalam hadis ini terdapat tayyib perhatian Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yakni dengan adanya janin pada perut ibu-ibu kita dengan adanya tahapan-tahapan. Ini kata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menunjukkan bahwasanya Allah barakallahu fikum menjaga kita semua, menjaga ibu-ibu kita barakallahu fikum dari adanya tahapan-tahapan tadi di dalam proses tumbuhnya janin di dalam perut ibu kita. Barakallahu fikum. Tahapan yang pertama berupa mani, tahapan yang kedua berupa segumpal darah, tahapan yang ketiga berupa sekerat daging, kemudian ditiupkan ruh. Barakallahu fikum. Ini merupakan perhatian Allah dan penjagaan Allah kepada ibu-ibu kita dan juga kepada keturunan manusia itu sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para malaikat adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwasanya malaikat adalah seorang hamba, maka tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apakah ada yang menyembah malaikat? Jawabannya ada. Barakallahu fikum. Di dalam sebuah ayat, ana lupa ayatnya. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan para malaikat dan Allah bertanya, apakah mereka-mereka dari kalangan makhluk, dari kalangan manusia, dulu ketika di dunia menyembah kalian? Ya. Malaikat menyatakan tidak. Bahkan mereka menyembah jin. Barakallahu fikum. Taib wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Anna nihayata bani Adam ahadul amrain. Baik. Akhir dari kehidupan manusia salah satu dari dua perkara. Yang pertama, imma as-sa'adah wa imma as-saqawah. Bisa jadi ujungnya nanti seorang hamba mendapatkan kebahagiaan. Bisa jadi ujungnya nanti seorang hamba mendapatkan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa minhum syaqiyyu wa sa'id." Di antara mereka ada yang sengsara dan di antara mereka ada yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan di antara kalian ada yang beriman dan di antara kalian ada yang kafir. Barakallahu fikum. Nas'al waha Subhanahu wa taala ayyaj'alana jami'an min ahli sya'adati innahu samii'un qarib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk ahli sya'adah, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan kelak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha dekat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa beramal soleh, untuk senantiasa segera bertaubat kepada Allah apabila muncul dari diri-diri kita kejelekan demi kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.